Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab untuk pemula dan kita masih berada di buku yang kedua pelajaran pertama. Pada jilid atau pada buku yang kedua ini, pelajaran pertama, materinya ialah mengenal kata tunjuk atau di dalam bahasa Arab disebut dengan ismul isyarah. Kata tunjuk digunakan untuk menunjuk sesuatu. Ada yang nanti ada pembahasan sesuatu yang ditunjuk itu jauh atau sesuatu yang ditunjuk itu dekat. Isim isyarahnya pun nanti akan berbeda. Pelajaran pertama, isim isyarah yang dibahas adalah hada dan hadihi. Hada dan hadihi. Dilihat dari sisi makna atau arti, sama, sama-sama memiliki arti ini. Hada artinya ini, hadihi artinya juga ini. Kemudian hada dan hadihi kemarin belum sempat kita sebutkan, tidak apa-apa kita sebutkan sekarang mimbab faidah, digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jaraknya dekat. Jaraknya dekat. Misalkan buku tulis ada di hadapan kita. Kita menanyakan kepada anak misalkan. Ma hadha? Hadha daftarun. Jaraknya dekat. Tapi kalau sesuatu yang ditunjuk itu jauh, maka tidak menggunakan hadha dan tidak menggunakan hadhihi. Taib. Kemudian kemarin atau pada pertemuan sebelumnya, kita juga sedikit menjelaskan perbedaan hada dan hadihi. Hada itu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang mudzakkar. Adapun hadihi digunakan untuk menunjuk sesuatu yang muannats. Sesuatu yang muannats. Perbedaannya kemarin sudah kita jelaskan sedikit. Antara mudzakkar dan muannats. sisi perbedaan yang sementara ini harus kita fahami adalah adanya tak marbutoh. Jika ada tak marbutoh di akhir kata tersebut, maka itu adalah kata yang disebut dengan mu'annath. Jika tidak ada, tidak ada tak marbutohnya, maka disebut mudzakkar. Itu yang kemarin kita sebutkan. Tentunya itu bukan pembatasan, karena nanti akan ada sisi pembeda lainnya dan akan ada pembahasan-pembahasan berikutnya. Namun karena kita pemula, maka itu cukup untuk kelasnya kita. Insyaallah dengan terus belajar akan ada tambahan-tambahan materi. Taib. Barakallahu fikum. Kita baca terlebih dahulu pelajaran pertama, kemudian kita akan lanjutkan insyaallah pelajaran yang kedua. Pelajaran pertama mengenal kata tunjuk atau isim isyarah. Hada, hadihi. Hada faslun. Hada maktabun. Hada qalamun. Hada daftarun. Hadihi madrasatun. Hadihi sabburatun. هذه مقلمة هذه حقيبة. Sudah jelas sisi perbedaannya. Tidak ada tak marbutahnya. هذا فصل. هذا مكتب. هذا قلم. هذا دفتر. Tidak berakhiran tak marbutah. Adapun hadihi, hadihi madrasatun, hadihi sabburatun, hadihi miqlamatun, hadihi haqibatun, semuanya berakhiran tak marbutah, sehingga isim isyarah yang dipakai adalah hadihi, hadihi. Naam. Itu pelajaran yang kemarin. Adapun soal-soalnya atau latihan-latihannya, insyaallah sebagian akan kita baca di majlis dan sebagian lainnya bisa antum kerjakan di rumah insyaallah. Baik, kita masuk pelajaran kedua. Untuk membaca nanti saja. Untuk membaca nanti insyaallah. Ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua, halaman 11. Pelajaran kedua, halaman 11 dari buku Ayo Belajar Bahasa Arab terbitan At-Tuqa, jilid kedua. Al-Baitu, rumah. Baca dan hafalkanlah. Tugasnya menghafal lagi. Ghurfatun. Hammamun. Itu artinya ada di sebelah ya. Ghurfatun artinya kamar. Hammamun artinya kamar mandi. Mirhadun toilet. Jidarun tembok. Matbakhun dapur. Sahatun halaman. Hadiqatun kebun. Nafidatun jendela. Jendela. Ada 8 kosakata. Ada 8 kosakata yang harus kita hafalkan. Ghurfatun kamar. Kamar tidur. Atau ruang tamu juga bisa. Hammamun kamar mandi. Mirhadun toilet. Jidarun tembok. Matbakhun dapur. Sahatun halaman. Hadiqatun kebun. Nafidatun jendela. Taibar kalau fikum. Materinya, materi tambahan, dari kosakata-kosakata tersebut adalah menggunakan kata tunjuk, isim isyarah. Isim isyarah artinya kata tunjuk. Artinya kata tunjuk. Yang kita pelajari sekarang ini dua. Hada dan hadihi. Diingat, dihafal, dicatat. Hada dan hadihi. Nanti dipisahkan saja. Pembahasan isim isyarah di buku tulis. Hada, hadihi. Pelajaran-pelajaran berikutnya akan ada tambahan. Isim isyarah itu bukan hanya dua ini saja. Ada ya ada yang lainnya. Nah, kalau bisa dicatat di buku terpisah atau di pembahasan atau di halaman terpisah, itu lebih bagus untuk memudahkan dalam mengingat dan memahami. Hada dan hadihi. Artinya ini. Contohnya di sini. Hada hammamun. Hada mirhadun. Hada matbakhun. Hada jidarun. Hadihi sahatun. Hadihi hadiqatun. Hadihi ghurfatun. Hadihi nafidatun. Nafidatun. Naam. Kita coba dengarkan sebagian ikhwah untuk membaca. Tiga ikhwah insyaallah. Nanti berikutnya kita menjawab latihan-latihan. Insyaallah. Membaca dengan menggunakan isim isyarah. Hada dan hadihi. Silakan siapa yang ingin membaca terlebih dahulu. Ana Ustaz. Tafadhal al-akh imam. Silakan. Hada hammamun. Hada mirhadun. Hada matbahun. Hada jidarun. Hadihi sahatun. Hadihi hadiqatun. Hadihi ghurfatun. Hadihi nafidatun. Naam, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan berikutnya. Ustaz. Silakan, tafadhal. Bismillah. Hada hammamun. Hada mirhadun. Hada matbahun. Hada darun. Hadihi sahabun. Hadihi hadiqatun. Hadihi ghurfatun. Hadihi nafidatun. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Satu lagi. Nah, Ustaz. Silakan, al-akh Ammar. Bismillahirrahmanirrahim. Hada hammamun. Hada mirhadun. Hada matbakhun. Hada jidarun. Hadihi sahatun. Hadihi hatiqatun. Hadihi urfatun. Hadihi nafidatun. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Kita baca latihan. Kita baca latihan-latihan. Yang belum baca silakan nanti bisa menjawab ya. Dibuka halaman 12. Halaman 12 latihan pertama. Ayo berlatih. Isilah dengan hada dan hadihi. Nanti materi-materi seperti ini bisa antum sampaikan kepada anak-anak insyaallah. Tentunya dengan bahasa yang mudah untuk difahami oleh mereka. Tentunya dengan bahasa yang lebih enak, lebih mudah untuk difahami. Materi-materi, kaidah-kaidah mungkin belum saatnya untuk disampaikan kepada mereka anak-anak kelas 2. Tapi untuk antum semuanya insyaallah sudah waktunya untuk disampaikan sedikit demi sedikit. Taib, latihan. Istilah dengan hada atau hadihi. Misal, contohnya. Baitun. Isim isyarah yang tepat antara hada dan hadihi itu apa? Baitun, dia mudzakkar. Tidak diakhiri dengan ta marbutah. Maka isim isyarah yang tepat adalah hadza. Hadza. Madrasatun, karena dia berakhiran ta marbutah, maka isim isyarah yang tepat adalah hadzihi. Ini rumah. Ini sekolah. Walaupun sama artinya, tetapi beda penggunaannya. Hada untuk muzakkar, hadihi untuk mu'annath. Nomor satu, silakan. Siapa yang ingin baca, langsung saja. Satu. Silakan. Hada babun. Naam, berikutnya. Hada saqfun. Hada saqfun. Silakan, berikutnya. Hadihi ghurfatun. Hadihi ghurfatun. Silakan. Hadihi nafidatun. Yang keras. Hadihi nafidatun. Ahsan. Hadihi. Berikutnya nomor 5. Hada jidarun. Hada jidarun. Nomor 6, silakan. Hada matbakhun. Hada matbakhun. Cepat-cepatan pokoknya ini. Nomor 7, silakan. Hadihi sahatun. Naam, hadihi sahatun. 8. Hada hammamun. Hada hammamun. Enggak apa-apa, barengan enggak apa-apa. Nomor 9. Hada bilatun. Hada bilatun. Hadihi hadiqatun. Hadihi hadiqatun. Hadihi hadiqatun. Naam. Masya Allah. Latihan 2. Tunjuklah benda-benda di bawah ini seperti contoh. Hadha baitun. Ini sama seperti latihan pertama. Sisi perbedaannya, kalau latihan pertama ditulis katanya. Kalau latihan kedua ditulis atau digambar bentuknya. Nah, silakan. Ini contohnya hadza baitun. Jadi lihat gambarnya. Lihat gambarnya, kemudian sebutkan bahasa Arabnya. Nomor 1. Halaman 13. Silakan. Hadza matbakhun. Hadza matbakhun. Ahsan. Nomor 2, silakan. Hadza mirhadun. Hadza atau hadihi? Hadza mirhadun. Hadza. Hadza mirhadun. Bukan hadihi. Ya. Nomor 3, silakan. Hadza hammamun. Hadza hammamun. Nomor 4. Hadza jidarun. Hadza jidarun. Nomor 5. Hadza bilatun. Hadza bilatun. Masya Allah, barakallahu fikum. Latihan ketiga. Gampang ya. Latihan 3. Tunjuklah benda-benda di bawah ini seperti contoh. Misal, contohnya, hadihi madrasatun. Hadihi madrasatun. Silakan, nomor 1. Hadihi ghurfatun. Hadihi ghurfatun. Nomor 2. Hadihi sahatun. Hadihi sahatun. Bingung ya, rumah atau halaman ini. Tapi enggak apa-apa, mau jawab rumah, ya isim isyarahnya yang tepat. apa? Hadza baitun. Atau ini halaman, berarti hadhihi sahatun. Nomor tiga, silakan. Hadhihi hadiqatun. Hadhihi hadiqatun. Hadhihi hadiqatun. Mungkin ada yang fokus pada pohonnya, bahasa Arabnya pohon, syajaratun. Gunakan isim syarah yang tepat. Hadhihi. Nomor empat. Hadhihi nafidatun. Hadhihi nafidatun. Hadhihi nafidatun. Nomor lima. Hadhihi saburatun. Ada yang jawab sakfun, ada yang saburatun. Hadhihi saburatun. Naam. Hadhihi saburatun. Papan tulis. Itu ada penghapusnya itu. Nomor atau latihan 4. Terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. Masya Allah. Langsung saja ya. Nomor 1. Hadza saqfun. Artinya? Ini atap. Tayyib, barakallahu fikum. Nomor 2. Hadhihi nafidatun. Ini jendela. Hadhihi sahatun. Ini halaman. Halaman. Hadha matbakhun. Ini dapur. Hadha bilatun. Ini lantai. Masya Allah. Sekarang kebalikannya. Terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Ini kebun. Hadhihi hadiqatun. Ini rumah. Hadza baitun. Hadza baitun. Ini kamar mandi. Hadza mirhadun. Hadza mirhadun atau hadza hammamun. Hadza hammamun. Kamar mandi ya. Kalau mirhadun lebih ke arti toilet. Ini kamar. Hadhihi ghurfatun. Hadhihi ghurfatun. Ini pintu. Hadza babun. Hadza babun. Insyaallah. Nah, itu bisa diajarkan kepada anak-anak yang sudah punya anak ya. Diajarkan, disampaikan, dihafalkan untuk mereka. Insyaallah bermanfaat. Selesai latihan 2 dengan latihan-latihannya. Sekali lagi kita masih fokus pada apa? Pada hafalan. Hafalan dan sedikit teori ataupun materi. Kalau mau latihan menulis ya itu bisa ditulis, diisi di rumah latihan nulis. Insyaallah. Insyaallah cukup pelajaran ketiga, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum kita tutup masih ada waktu 5 menit, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita cukupkan pada pembahasan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya hari Selasa insyaallah pada pelajaran ketiga. Pada pelajaran ketiga dari buku jilid 2. Buku jilid 2. Sekali lagi kosakata dan materi teori itu dihafalkan dan difahami. Dihafalkan dan difahami. Karena nanti akan ada tambahan materi-materi berikutnya. Jadi supaya ringan dan supaya mudah difahami dulu apa yang sudah kita lewati. Nanti ketika ada tambahan materi itu enggak berat.